Lihatlah dirimu terus berjalan dalam mimpi indah kita berdua. Kau tahu tak mungkin, tapi kau ingin teruskan. Dirimu dan aku tak mungkin bersama. Pergilah sayangku, kau tak butuhkan aku. Lanjutkanlah kisah hidupmu. Pergilah kasihku, cintaku bersamamu. Bahagia selalu untukmu. Tak selalu kau dapatkan yang kau inginkan. Mimpi selalu ada di atas kenyataan. Biarlah gelisah terhapus waktu. Ku coba untuk bisa melawan diriku. Pergilah sayangku, kau tak butuhkan aku. Lanjutkanlah kisah hidupmu. Pergilah kasihku, cintaku bersamamu. Bahagia selalu untukmu. Kita berdua.